نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلی بات تو یہ ہے، اور پہلی سنت یہ ہے کہ مل کے بیٹھو. منظور مولیا پرچار پرتاما سننا ہے پرتاما ڈو ربا ربا انشاء اللہ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کی یہی صورت بتائی ہے. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah beritahu inilah cara untuk kita selamatkan diri daripada syaitan. Ke amal yang sare amal namaz ki sifat par hai. Semua amalan kita ikut sifat solat. Namaz mein hukm hai ke sab sidhi karo. Dalam semayan kita diberitahu supaya kita luruskan saf. Dusra hukm ye hai دھیان سے سنو. Kedua ialah kita mendengar dengan penuh tumpuan. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ عمل کی نیت سے سنو. Ketiga kita dengar dengan niat untuk beramal. فرمایا کہ نماز میں جگہ خالی ہوگی تو شیطان آ جائے گا. Dalam sembahyang bila ada ruang kosong syaitan akan masuk itu. نمازوں کے درمیان جگہ ہوگا تو شیطان آ جائے گا، اور سب سیدھی نہ ہو تو تب بھی شیطان آ جاتا ہے. بلا صاف کی طرح لورو خون شیطان آ کر گل لیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریتاو بہو ستیا پوران ہر دن شیطان فرمائے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے. تو عرض کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہے؟ صحابہ کے اندر مجمعنا شیطان دیکھیں ہر شیطان دیکھیں سوال کیا فرمایا ہاں میں ساتھ بھی شیطان ہوں. میرے کہتے ہیں ہر میں صحیح بول ہر کبھی شیطان اور آپ کی نہیں اسلم ہوں اسی شیطان جو دلا مسلم اسلام لیکن میں محفوظ رہتا ہوں. لیکن نہیں تو بگندا صرف پلیہارا اور ایک روایت میں یہ ہے ولیکن نہ ہو ولیکن نہیں اسلم میں محفوظ رہتا ہوں. بگندا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پلیہارا یہ مرتبہ میرا آواز کہہ رہے ہیں پہنچ رہی میں ہاتھ میں پہنچ رہی میری آواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ولیکن نہیں اسلم لیکن میں محفوظ رہتا ہوں اور ایک روایت میں یہ ہے لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata saya sentiasa terpelihara daripada dia. Ada juga riwayat dikata dia telah ikut Nabi, tunduk kepada Nabi. Aur syaitan jo hai wo namaz se nahi darta hai aur ibadat se bhi nahi darta hai, zikr se bhi nahi darta hai, wo to bhai azan se darta hai. Syaitan ni dia takut kepada sembahyang, dia takut kepada ibadat dan takut kepada zikir, tapi dia takut kepada azan. Azan da'wat hai aur namaz ibadat hai. Azan itu da'wah dan namaz semayang itu adalah ibadat. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. جو بریتا ہوگا وہ بلا اذان لاؤں کا شیطان کا لاری اور ہوا نکلتے بھاگتا ہے اور اتنی دور بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کان میں آئے. اگر لاری گیت جاؤ کہیں گے اذان چور پھروان اذان کا سامپائی کے پاٹا چلی گئے. اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو شیطان آ جاتا ہے. بلے ڈا حافظ اذان بلے ڈا ملس مایا ڈیا کا نتا ملے نماز پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اذکر کر رہا اذکر کر رہا اذکر کر رہا یہ یاد کرو وہ یاد کرو یہ یاد کرو. یہاں تک کہ نماز سے پہلے جو چیز یاد نہیں تھی وہ بھی یاد آ جاتی ہے. یعنی بلے ڈا مولت میاں دیا کن جسے ingat itu, ingat itu, ingat ini, sehingga lupa, rakaat pun kadang-kadang kita lupa. Tu syaitan tu tak, dawah sedangkan. Syaitan takut kepada dawah. Or dawah, keamal, amal jindani tak maksud hai. Dan dawah inilah maksud kita. ہماری زندگی کا مقصد ہے دعوا مقصد ہی کی طرف. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت متاخرہ کامل کر کے ہم کو دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم telah menyempurnakan syariat yang suci murni dan telah beri kepada kita. اور فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. میں نے تم کو واضح شریعت پر چھوڑا ہے اس کی راتیں اس کے دنوں کی طرح ہیں. اب اس روشنی کے ہوتے ہوئے نہیں برباد ہوگا مگر برباد یہ دونوں میں بلیو گدا ہے تلہ سنگل کان کپڑا کامو چاہیے نہ شریعت نہ کاولت کالو کمی کو نہیں کمی تیرا کان روزا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت کے لیے ایک عمل چھوڑ کے گئے کہ دیکھو بھائی یہ میں نے باغ لگایا ہے اب کی حفاظت کرنا تمہارے بگندے صلی اللہ علیہ وسلم telah tinggalkan kepada kita agama yang sempurna dan kerja agama dan telah beritahu bahwa adalah tanggung jawab kita untuk memelihara ini. Bade jab mehnat karke jaate hain to bachcho ko kehte hain bhai dekho is mehnat ke liye baat di I let it them out supaya kita memelihara kerja ini. تین سال محنت کر کے دعوت کا انتظام اور دعوت کی نگرہار کر اور اس کے اندر مشقتیں اٹھا کر 30 سال کے اندر امت بنی ہے. مریکہ چلا اوشہ مریکہ چلا اوشہ مریکہ چلا برسوسا پایا برتاؤن تاؤن مریکہ چلا بانگون کان امت انی اتس اوشہ دعوائی. اور قرآن شریف میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی تو یہ میرا راستہ ہے میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلا بریتا ہو انیلہ جالان اکو تم آجا منوسیہ کپڑا اللہ dan mereka yang ikut aku untuk mereka pun inilah jalan dia. So, puri umat ko ya farmaren is amanat ki hifazat karna tumhare zimme hai. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahu kepada seluruh umat bahawa memelihara kerja ini sebagai amanah, ini adalah tanggungjawab kita. Dia firmaya Quran Syirin mein innamal mu'minuna ikhwa, iman wale sab bhai bhai. Dan juga telah diberitahu dalam Quran bahawa semua orang Islam adalah saudara. Masyarakat ke rahane wale hon, maghrib ke rahane wale hon, Malaysia wale hon, Jepur bhai wale hon, ya Indonesia wale hon, ya Australia wale hon, ya Fiji wale hon, New Zealand wale hon, aur maghrib mulkon ke andar kitne bhi iman wale hain. Semua kita adalah saudara. Sama ada kita orang yang tinggal di timur ataupun di barat, kita orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, orang Fiji ke, orang New Zealand ke, di mana-mana di seluruh dunia ada orang Islam, kita semua adalah saudara. Muslim mein rehne wale ho aur chahe maghrib mein rehne wale ho, chahe arab ho, chahe turkistani ho, aur chahe misr wale ho, asia wale ho, afrika wale ho, aur afrika wale ho, jahan bhi musalman hain wo sab milakar bhai. Sama ada kita tinggal di timur ke, di barat ke, sama ada kita orang Arab ke, orang Turkistan ke, orang Afrika ke, ataupun orang yang tinggal di Amerika ke, di mana-mana kita tinggal, semua orang Islam, kita adalah saudara. Farman kul milakar, kul umat milakar, air jisme hai. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahu bahawa seluruh umat ini adalah seperti satu badan. Iwastakan nahudun, jism ke kisi hisse ko takdeer hoti hai, to sara jism pareshan ho jata hai. Mana-mana bahagian badan yang sakit, seluruh badan akan rasa sakitnya. Agar pair mein kaada kubha hai, sara jism bechain hai. Kalau sakit di kaki, seluruh badan akan sakit. Jism ka adna hissa hai, agar pair mein bhi kaanta tuk gaya hai to aankh bhi lag rahi hai usko dekhne ke liye, dil bhi lag raha hai usko nikalne ke liye, haath bhi istemal ho rahe hain, aankh bhi istemal ho raha hai. Walaupun bagian kaki ka anu aur dun sada lahu sahib jasad jisse hai, एक जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो ईमान की अलामत यह है कि सारा जिस्म बेचैन हो जाए और सारी उम्र जो है बेचैन हो जाए. यदि चौचन बिना काकी गिता बिना दूरी वालापन बाहियान बादान एक कचिल चलूरो बादान आकान उसहा मचमाना की तरह मुनाताशी कसाकेतान तू माता का मलिहाज उनको जाओकन सकेत तू तंगा ना कंडी गुनाकान. Seluruh badan akan digunakan supaya sakit itu di sakit itu hilang. Ya, begitu juga tuan-tuan yang mulia, seluruh umat ini satu badan. Kalau berlaku apa-apa kesusahan kepada mana-mana orang Islam di mana pun, maka seluruh umat ini satu ada rasa dia, risau dia. Nada bersama nih, amalan terfikir pada kami. भाई इंडोनेशिया वाले हैं, ये मलेशिया वाले हैं, ये जापान वाले हैं, ये वहाँ वाले हैं, ये वहाँ वाले हैं, ये तफरीक जो है ईमानी नहीं है बल्कि शैतानी है. यदि kita mau ada perasaan, kita mau ada kasih sayang, kita mau ada belas kasihan, semua orang, sama ada kita orang Jepun ke, China ke, mana-mana pun. Kalau kita kata ini orang yang di kaum ini, kaum itu, maka Ini bukan perasaan umat, ini adalah setan yang kerja. इसको खत्म करने के लिए कि हमारे अंदर ईमानी सिफत पैदा हो जाए untuk lenyapkan perkara ini dalam diri kita kena ada sifat iman. इसको जिंदा करने के लिए हमारे अंदर ईमान जिंदा हो जाए kena ada sifat iman dalam diri kita. हमारे अंदर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिंदा kita kena ada nisbah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita kena ada hubungan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. आपको इंसानियत की बर्बादी का गम है. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada kerisauan tentang kerusakan, kehancuran seluruh kemanusiaan. Rasul Makbul sallallahu alaihi wasallam ko insano ki barbadi ka kam hai aur us kam ke liye Quran Sharif mein farmaya Allah ka baqa un nafs ka Allah e poora hai. Hai aap bahut mehnat kar rahe hain, bahut mehnat kar rahe hain, bahut mehnat kar rahe hain, raat ko mehnat kar rahe hain, din mein mehnat kar rahe hain. ان لك في النهار سبحا طويلا. سبع سنوات تیرنے جاتے ہیں جیسے آپ لوگ دریا میں سمندر میں تیرتے ہیں. ان لك في النهار سبحا طويلا. رات کو پھر رہے, دن کو پھر رہے, نہ رات کو رات سمجھ رہے نہ دن کو دن سمجھ رہے. کرانا کرشاوان نبی نے بگند صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسا begitu sungguh-sungguh pergi sana, pergi sini, berusaha siang, siang pun pergi jumpa manusia, malam pun berusaha seperti mana orang berenang, dia berenang macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berenang dalam lautan manusia, jumpa manusia, bergerak, meletihkan diri, susah payah untuk usaha agama. اللہ کا باخ ان نفس کا اللہ ہے کون گم دی کہ آپ نے آپ کو ہلاک کرو گے. ان نشان نظر علیہ ہند سمائی آیتن مزلت آنا کو ہم آپ آتے ہم زبردستی نہیں بنوانا چاہتے, ہم طاقت سے نہیں بنوانا, ہمارے پاس بہت طاقت ہے, بہت طاقت ہے. بگنڈے صلی اللہ سنگھ اللہ تعالیٰ تکور بگنڈے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہا kamu akan membinasakan diri kamu sendiri. Kerana Nabi punya risau, susah hati orang tak beriman. Allah Ta'ala tegur, adakah kamu nak binasakan diri kamu kerana kamu orang tak beriman? Dino ka badalna tumhare haath mein nahi hai. Dino ka badalna hamara memalingkan hati kepada zat Allah bukan di dalam tangan kita. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب ابو طالب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی اس ولایت میں نیا ابو طالب ابو دادا کے بعد میں چچا کے اس میں آئے. Bapak saudara baginda sallallahu alaihi wasallam Abu Talib aur bahut mehnat ki ke mera cheta iman liya hai, bahut mehnat, bahut khushamat, to ehsaan bhi unka bahut hai. Jab tak Abu Talib zinda rahe Rasool Maqbool sallallahu alaihi wasallam ko takreer nahi karte, sare insano ki hidayat chahte the. وہ چاہتے تھے کہ میرے چچا کو بھی ہدایت مل Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib dah meninggal, maka dijaga oleh Abu Talib. Dan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam usaha banyak macam mana Abu Talib dapat hidayah. Bapa saudara dia supaya dapat hidayah, dapat Islam. Banyak usaha, kerana apa? Abu Talib telah banyak, banyak dia punya kebaikan kepada Nabi. Dia telah banyak bantu Nabi, banyak jaga Nabi. Selama Abu Talib hidup, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Mereka tak berani nak ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu Nabi usaha macam mana Abu Talib dapat hidayah. Jom Abu Talib kan ketahal honne laga to Quraysh ke sardar aur Quraysh ki chaudhari Abu Talib ke paas aaye aur ye kaha ki apne bhatijo ko samjha lo ki hamare अकलमंदों को बेवकूफ बताते हैं और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं। मेरी भगिंदे अबू तालिब ये तला दिलन अबू तालिब का नाम निकाल दुनिया। Orang-orang Quraisy, Quraisy, ketua-ketua Quraisy, mereka punya pemimpin-pemimpin mereka datang bagi tahu kepada Abu Talib, kamu tolong tahan ni Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan bagi dia buat usaha kau. Dia caci, maki, hamun Tuhan-Tuhan kami. Beritahu dia jangan buat usaha dakwah. उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कि जान मैं तो इनसे एक बात कहता हूं, अगर ये मेरी बात मान ले तो सारा अरब इनके माथे पर होगा और सारी दुनिया से माल खींच कर यहां आए। तो कुरैशी चौधरी और सरदार उछल गए, भाई एक बात मानने से इतना बड़ा मसला हो तो कौन सी बात है। हमने फरमाया कि मैं तो इनसे ये कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले। बगिंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीताओ, वहाय बाबा सुदारा, saya beritahu kepada mereka, terima satu kalimah dan semua orang Arab akan tunduk kepada kamu dan seluruh dunia punya harta kekayaan semua akan datang kepada kamu. Jadi orang-orang Quraisy pun, mereka pun telah tanya, apa itu, apa kalimah itu, senang satu kalimah boleh dapat begitu besar. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kamu bersaktilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bersamanya dengan ये काम पैदा हो जाए इस उम्मत का। आज बच्चों का काम है, अपना काम है, लेकिन सारे काम होकर हमारे अंदर ईमानी तैर पैदा ये contoh ni mulia dia kata kita mau ada risau, risau tentang perkara ini. Kita mau ada perkara risau, Nabi ini mendatang dalam diri kita. Walaupun kita ada macam risau, macam-macam risau, tapi risau ini iman, tentang iman, risau tentang agama, risau tentang umat yang datang dalam diri kita. So, nono kawai, amdo, kemata suatu panggil, mau kawan si bat. Kawan so, nabi yang kata, lai lai lai lai lai. Kisi bat par, इतनी अदावत कि जो मक्के से में सादिकुल अमीन कहलाते थे, मक्के में सबसे ज्यादा सच्चे और अमानतदार, हत्ता के मक्के शरीफ वालों की अमानतें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहती। 40 سال دیکھا اور مکہ شریف والوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک دیکھا. یہ لوگوں کے باہر کہے تھے مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور مکہ شریف میں بڑے ہوئے اور 40 سال مکہ شریف والوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریتا ہوں مرے گا پوچھا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ مکہ تس پکار ہی تو مرے گا تلا بولا مرے گا سنا مارا مرے گا اوران یا مرے گا سلامہ ہی نہیں کہتا اوران یا امین بنار اوران یا امانہ اوران یا بنار مرے گا تلا بنچی بکتو سکالی بنچی دائم مارا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم karena baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang orang mereka, bukan orang luar, orang yang lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, dan mereka tahu baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil lagi, dan semua amanat pun mereka simpan dengan Nabi. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akhlak, Nabi punya kebenaran, semua mereka tahu. Aku ہاتھ بڑھا جاتا ہے ملیشیا والے انڈونیشیا والے ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا سب کا مل کر ایک فکر ہوتا ہے. Datang daripada Malaysia, daripada Indonesia, orang datang daripada seluruh dunia. Ya tuan-tuan yang mulia, kita punya fikir. Fikir kita mau satu. Fikir kita mau satu. Usaha kita mau satu. Ya ampun berat. Tadi hamara fikir ek ho jaye, hamara soch ek ho jaye, hamara gham ek ho jaye, hamari mehnat ek ho jaye. Kita dipanggil ke sini supaya kita punya fikir menjadi satu. Kita punya kerisauan menjadi satu. Kita punya usaha menjadi satu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapu bola Madinah se Bilal Habsha ke hain. Aur Sahaba bhi Allah ka ummi hain. Hazrat Salman Farsi hain. ان کے دنوں میں ایمانی تعلق پیدا ہوا. معتصموں بحب اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ بھائی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. یہ جمع کا سیدھا ہے خطاب اس امت کو ہے, کسی خاص علاقے کا یہ فرمان نہیں ہے بلکہ پورا عالم کے اندر بسنے والے ایمان والوں کو ایک ہی خطاب ہے کہ اللہ کے رسول کو مضبوط ہو بڑا تفرق. ولا تفرق وذکر کنتم اعداء فألف بین قلوب, ارے بھائی تم تو سارے خواص سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اندر جوڑ پیدا کیا, پاس بات تم بھی نعمت ہی ہوا. اللہ کے فضل سے تم ایک ہو, بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے. ہم سب کا فکر ایک ہو اور سب کا غم ایک ہو اور سب کی محنت ایک ہو اور اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلیں. لوگ بگند صلی اللہ علیہ وسلم تلام منتوکان امت ini سلمان بلال daripada Habsyah, Suhaib daripada Rom, سلمان daripada Farsi, semua telah disatukan. Dan begitu juga tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah perintahkan bahwa kita semua adalah kita adalah berpegang bersatu dan pegang kepada tali Allah, kepada agama, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi ayat itu ditujukan kepada, bukan hanya kepada zaman Nabi, hanya kepada sahabat, tapi ditujukan kepada semua orang Islam di seluruh dunia sampai kiamat. Kita kena bersatu. Jadi kita kena fikir kita mau satu, kerisauan kita mau satu, dan kita punya usaha pun mau satu. Dan apa-apa kita nak buat, kita mau tanya kita punya elders dulu. Tanya elders dulu, baru kita buat. Yang apa anak? Saman atau tidak ini? Dan makasih menjana saman atau tidak ini? हमारे ने से जाना सामान और चीजों के नहीं है। इसी तरह मरकज में आना सामान बटोरने के लिए नहीं है और चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं। यहां से तो उस गम को लेकर जाना है जो हम माने इंडिया साहब रमत खाने का था। कितने रहता है कि मरकज ही नहीं बुकन जो कितना टेंगो बारांग अतो टेंगो तंपानी का अतो पुन कितना beli barang-barang di sini ke, nak kumpulkan barang-barang di sini, dan kita nak bawa barang-barang daripada sini balik. Ini bukan tujuan kita datang sini. Tujuan kita datang sini supaya kita balik dengan kerisauan yang ada dalam hati Mulan Ilyas Rahmatullah Alayh. Apa nak lagau ke sajuan ke baad ye kaam jab Hazrat Mulan Ilyas Rahmatullah Alayh ko Allah Ta'ala ne diya तो 1400 साल के बाद क्या उम्मत के अंदर दावत आई तो इस दावत को समझने वाले नहीं थे। Selepas beratus-ratus tahun tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan kembali usai. Selama 1400 tahun tidak ada orang untuk nak beritahu kepada umat ini macam mana nak buat usaha dengan betul. इनमें से एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती हज़रत मुफ्ती के फैज़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास तशरीफ मौला तशरीफ ले गए और अपनी दावत उसका मकसद उसका तरीका हज़रत मुफ्ती साहब के सामने खोल खोल के कि भाई अपना अपनी जान हो अपना माल हो और अल्लाह का रास्ता हो। मुरली अलैहि रहमतुल्लाह अलैह तिला जुम्पा मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उरा आलिम yang besar pada zaman Mulan Ilyas Rahmatullah Alaih dan telah terangkan usaha agama dengan jelas kepada beliau bahawa kita buat usaha, orang kata buat usaha dengan diri sendiri, dengan harta sendiri, hanya untuk mendapat keredaan Allah. अपनी जान, ये मतलब नहीं है कि उस जमाने में मशायख नहीं थे, हर इलाके में, हर मुल्क में, हर शहर में अहले इल्म थे और उनसे लोग फायदा उठाते थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलना अपनी जान लेकर अपने माल लेकर ये नहीं था। एक आलमी पैमाने पर मेहनत नहीं थी। Jadi bukan maknanya pada zaman itu tidak ada syekh, tidak ada ahlullah di setiap tempat, setiap bandar, setiap tempat ada orang-orang yang soleh, ahlullah yang orang dapat manfaat daripada mereka. Tapi dengan belanja diri sendiri, harta sendiri, berusaha agama dan berusaha agama dengan letak seluruh alam di hadapan, itu tidak ada pada masa itu. तो बहुत गौर से सुना, बहुत गौर से सुना। और सुनने के बाद ये फरमा कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन करेगा कौन? अपनी जान अपना मालिक कौन निकलेगा? तुम हमारे यहाँ साहब रमतुल्ला अलैह खामोश हो गए। फिर वहां से मेवात तशरीफ दे, हम तो मेवात में शुरू हुआ। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन मेहनत करके एक जमात तैयार करके लाए। और मेवात की हालत थी, ना मुसलमानों जैसा, न लिबास मुसलमानों जैसा, न माशरे मुसलमानों जैसी। मेवात के नगर अहले खताब थे तो जमा तैयार करके लाए। और 3 दिन 4 दिन उनको मार्केट में रखा था, समझाया भाई और लोगों को जाकर करनी है ऐसा। फिर वो जमात हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजी। तो हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई तुम कौन लोग? हजरत हम मौलवी इलियासी जमात। जो कहते मौलाना इलियास लुतरा का डिपार्ट मुफ्ती की फायतुल्ला बिलिया उतला डिंगार डिंगा पुनो चुम्पुआन पुनो तवजू डन डिंगार डन आखिर ने बिलिया कहते मुफ्ती मुफ्ती तो कहते siapa akan buat apa yang kamu kata, yaitu bawa usaha agama dengan diri sendiri, dengan harta sendiri, keluar jalan Allah, bagus, betul, bagus, tapi siapa akan buat? Lalu Mawlana Ilyas rahmatullah alaihi pun diam. Lalu dia pergi ke Mewat dan berusaha di sana. 10-15 hari dia berusaha di sana. Dan keadaan Mewat, sana orang Islam, nama pun bukan Islam. Mereka punya kehidupan pun bukan orang Islam. Cara hidup semua sudah tak ada lagi macam Islam. Walaupun ada ahli hak ada di sana, tapi masih keadaan agama sangat teruk. Mawlana Ilyas rahmatullah alaih telah berusaha di sana, dapat sediakan jemaah, bawa jemaah itu datang ke markas dan letak mereka di sini, bentuk fikir mereka, tarbiyah mereka. Lepas tu jemaah itu Mawlana Ilyas rahmatullah alaih hantar ke tempat Mufti Kifayatullah tadi. Jadi bila jemaah itu pergi sana, Mufti Kifayatullah tanya, siapa kamu? Mereka kata, kami adalah jemaah Mawlana Ilyas rahmatullah alaih. Kepitri mehnat tu mewat par hui. Aur kepitri masyarakat tu bertahas ki. Yani is baat ko jo 14 sadiyon ke baad aayi hai, itna bhair ho chuki thi ki iska samajhna hi mushkil hai. Bhai aadmi अपना जान अपनी मां लेके निकले, अपने घर बार को छोड़ो, मस्ती बस्ती करो और कर्मी की दावत दो, ईमान बड़ों को दिया। Jadi tuan-tuan, begitu banyak usaha susah payah telah dibuat di Mewat. Kenapa? Sudah lama 1400 tahun dah. Dah lama dah orang Islam tak keluar untuk agama, untuk usaha agama dengan diri sendiri, dengan harta sendiri. Perkara ini sudah lama ditinggalkan oleh orang Islam. Keluar jalan Allah, tinggal di masjid, menyuruh, mengajak manusia kepada Allah, kepada agama. Perkara ini secara umumnya tak dibuat oleh orang Islam lagi. Kemarin ini, Hazrat Rahmatullah Alaih ini, apne aap ko chota banakar, is daawat ke zariye se hai, ki apne ko kam samjho. Mawlana Ilyas rahmatullah alaih, dia bawa usaha agama dengan rendah diri, merendahkan diri. Jadi kita bawa usaha agama ini, kita mau rendah diri di hadapan orang lain. Hadis yang mana kita boleh iman dikawal. Mereka iman dia kaisa samun mein kya ho gaya. Tumhane saha, hamare kaam ki bunyadi hai, कि जितना भी चाहे करो अपने को छोटा समझो। Jadi sebenarnya Islam telah beritahu bahawa kerja kita, usul dia ialah, walau macam mana kita buat pun, kita tahu pun, kita menganggap kita ini tak ada apa-apa. Kita kecil, kita tak ada apa-apa. Jadi, di sini kita akan berbicara bahawa हमारे तुम्हारे दिल में इस दावत की अजमत और अजीमत पैदा होती है और दुनिया की जो मोहब्बत है और औरतों के जो ताल्लुक है और समान समेटने के जज्बे हैं ये हमारे ये कितने रहता है सीनी तुम तो आज सुपाया मास्टर डाला हाथी की तरह कबूतरान कबूतरान कर जाएं इसमें क्लुआ रे पड़ा हाथी की तरह kita punya suka kepada pergi makan minum di kedai-kedai di hotel supaya suka kepada benda-benda barang-barang semua keluar daripada hati kita dan masuk dalam hati kita kebesaran kerja ini dan cinta kepada kerja ini masuk dalam hati kita. Abdul, jadi apa ni masuk ke dia? Tiga minit, empat minit, lima minit, berapa minit dia? Ia kosir kami yang kehilangan. Jadi selama beberapa hari kita di sini, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kita mau usaha supaya kita ada di sini saja. Kita mau usaha supaya kita ada di sini. Ya toh, bhai, ya markas donat, ya dawat ki bhakti hai. Markas ini adalah macam mana itu dapur, tempat untuk masak ini. Dawah punya tempat masak ini. Markas ini. मुर्गे के नीचे अंडे रखे जाते हैं जिन अंडों के अंदर मुर्गी के घर में पहुंच जाएगी और तैयार हो जाएगी जहां पे उन अंडों पर असर नहीं आएगा तो अंडे खराब हो जाएंगे बचमाना चलोर निराम बोले आपको आयाम kalau dia duduk lama-lama baru dia akan jadi. Kalau dia tinggal pergi, anda telur semua akan jadi rosak, akan jadi busuk. Amal jimadari hai, ke jitne bhai bhi aaye hain, bahut kharcha karke aaye, bahut paise lagate rahe. To in dinon mein apne aap ko masjid mein aale amal mein laga ke rakho. Tanggungjawab kita tuan-tuan supaya kawan-kawan kita dan kawan-kawan kita datang dengan perbelanjaan yang besar, datang daripada jauh-jauh, datang dengan susah payah, supaya kita punya diri kita, kawan-kawan kita semua mau sibuk dengan amalan-amalan dalam masjid, sibuk dengan amalan dalam masjid. Quran pun juga mendari ya, saya akan ke sahabat yang berkata bahaya makan ramadhan jero, saya juga tidak boleh. हम ये नए तो बेचारे आदि नहीं मशीन बैठते थे कि वे बाजार करेंगे. अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जिनके साथ आए हैं कि अपने साथियों को मरकज वाले अमल में मशगूल रखो और खुद उनके लिए यही तो अंतर नहीं मुझे तनु जो पूरा लंबा लंबा पर पूरा ये डांटा है लेकिन तुम्बा तुम्बा किता यह डांटा बरसामा किता मरेगी तो कहना कहना. Jadi mereka tak mau ada pengalaman di sini. Jadi kita orang lama, orang tanggungjawab. Tanggungjawab kita supaya kita memastikan semua orang yang datang bersama kita, mereka sibuk dengan amalan-amalan di masjid. Kalkar, abang juga karburari hobi. Karburari. मुख्तलिफ मरीजों कार्बोराइज मिल जाएगी तो वो लोग कार्बोराइज हैं जो उस इलाके के हालात से बात ये तो अंतर नहीं बोले पातू कि बेसो किता का बात कार्बुजारी ना जब ये उरा यं मुंपर्टेंगर का ना आकं ब्री कार्बुजारी उरा यं ताऊ अप्प क्रिजे मरीके मिसनी रिबुआ डे मरीके ताऊ Subhanallah. Tunggu saat tuan-tuan ada elan, ada apa elan? Bagi jalan ke mana dulu.